Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih pada haramnya mencela mayit. Berikutnya kata Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullah, wa akhraja Ahmadu wan Nasa'i min hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam An-Nasa'i dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu amwatana. Jangan kalian mencela mayit-mayit kami. Fatu'du ahya'ana, maka kalian akan menyakiti orang-orang yang hidup di antara kami. Jadi kalau mayit dicela, yang sakit keluarganya. Ya, keluarganya sakit hati. Jadi mencela mayit sama dengan menyakiti keluarganya, sanak familinya gitu. Wa fi isnadihi Saleh bin Nabhan, tapi dalam hadis ini dalam riwayatnya ada seorang rawi namanya Saleh bin Nabhan. Wa huwa dhaif. Dan dia adalah rawi yang dhaif. Walakinnahu yashadu lahu ma warada bimaknahu. Akan tetapi hadis ini diperkuat. Yakni riwayat yang datang bimaknahu, semakna dengan hadis ini. Min hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah wal Mughirah bin Syu'bah rahimahullah ta'ala. Sehingga hadis ini menjadi kuat, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah dan juga di dalam Sahihul Jami'. Jadi walaupun hadisnya ada kelemahan, tapi dikuatkan oleh hadis yang lainnya. Ini hadis Abdullah bin Abbas ada kelemahan, dikuatkan oleh hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan juga radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai poin yang ke-12. Sekarang yang ke-13. Masru'iyatu takziyati. Disyariatkan takziyah. Ya, takziyah. Takziyah itu artinya menghibur. Menghibur keluarga mayit agar sedihnya berkurang. Jadi dengan dihibur, diberi nasihat sabar, diberi nasihat akan dapat pahala orang yang mendapat musibah gitu. Supaya kesedihannya tidak berlarut-larut. karena ditinggal mati oleh keluarganya. Kata beliau rahimahullah, wa amma kaunut ta'ziyati masru'atun, masru'atan. Adapun keberadaan takziah, layat bahasa kita, ini menghibur keluarga mayit, itu disyariatkan fali hadisin, berdasarkan hadis. Man azza musaban falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang azza, menghibur, bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka falahu, dia mendapatkan mislu ajrihi, semisal pahalanya orang yang kena musibah. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi wal Hakim rahimahumullahu jami'an, min hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Namun Al-Imam Al-Hakim waqad angkara hadal haditsa ala Ali ibn Asim, ala Aliyin ibn Asim. Kan tetapi Ibn Asim mengingkari hadis ini karena dalam rawinya ada Ali gitu. Di catatan kaki disebutkan dhaif, hadisnya lemah, sebagaimana dalam kitab Al-Irwa'ul Ghalib, hadisnya dhaif. Orang yang takziah, menghibur orang yang kena musibah, mendapat pahala seperti orang yang kena musibah. Hadisnya lemah. Wa akhraja Ibnu Majah, dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan, min hadisi Amr bin Hazm, dari hadis sahabat Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin, ya'zi akhahu, yakni bertakziah kepada saudaranya, menghibur saudaranya, min kulli halikin, karena halik, karena ada yang meninggal, wa darakan min kulli man, min kulli fa'idin, loncat ya sebentar, loncat, ma min mu'minin ya'zi akhahu, barang tidaklah seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya, bi musibatihi, karena musibah yang menimpanya, illa kasahullahu azza wa jalla, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan dia, akan memberi kepada dia pakaian, min khulalil karamah, dari jubah kemuliaan. Ya, dari khulal al-karamah, jubah kemuliaan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Warijalu isnadihi siqatun, dan rawi-rawi sanadnya terpercaya. Namun di catatan kaki disebutkan fihi dha'fun, di dalamnya ada kelemahan, wa ingkita'un, dan ada keterputusan sanad. Gitu. Raji al-irwa bisa dilihat dalam al-irwa ul-ghalil fi takhriji manari sabil. Kalau dilihat sekilas rawi-rawinya terpercaya, tapi ada yang terputus, ada rawi yang diloncati, enggak disebut. Dan yang enggak disebut ini biasanya dhaif. Karena dhaif akhirnya disembunyikan. Yang ini namanya tadlis, tadlis surawi. Jadi seorang rawi punya guru, gurunya dhaif, dan gurunya sikoh, terpercaya. Maka gurunya enggak disebut, langsung menyebut kakek guru. Ini namanya tadlis, menyembunyikan gurunya. Kalau gurunya disebut, maka hadisnya akan ketahuan kalau hadisnya dhaif. Maka gurunya enggak disebut, langsung qala, telah mengatakan hadis ini kakek guru, langsung ke kakek guru. Gurunya enggak disebut. Seperti itu. Sehingga dalam hadis ini juga dhaif, lemah, enggak bisa untuk dijadikan dalil. Sudah dua hadis yang disebutkan dan keduanya adalah lemah. Berikutnya, wa akhraja as-Syafi'i min hadis Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Diriwayatkan oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah dari hadisnya Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, beliau mengatakan, lamma tuwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal, waja'at ta'ziyatu, dan datang orang-orang takziah, orang-orang yang menghibur keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sami'u qailan, orang-orang yang takziah ini mendengar ada orang yang mengatakan, yaqulu, orang tadi mengatakan, ada orang yang mengatakan, inna fillahi azaan, sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala itu ada bela sungkawa. Ya, bela sungkawa. Kalau orang sekarang takziah itu ucapannya ini, nderek bela sungkawa nggih gitu. Ikut bela sungkawa ya gitu. Ini ikut bersedih gitu. Bela itu ya membela, sungkawa itu sedih. Jadi bela sungkawa yakni ikut merasa bersedih gitu. Jadi turut serta bersedih dengan kematian keluarga yang ditakziahi. Min kulli musibatin. Jadi sungguhnya pada Allah ada bela sungkawa dari tiap-tiap musibah. Wa khalfan min kulli halikin, dan ada pengganti dari tiap-tiap yang meninggal. Jadi setiap Allah mematikan seseorang, Allah juga menggantikan. Ada yang mati, ada yang lahir gitu. Wadarkan min kulli fa'idin, dan ada penyusulan dari tiap-tiap yang terluput. Maka fabilahi fasaku wa iyyahu farju, maka kepada Allah yakinlah dan kepada Allah berharaplah. Fa innal musaba man khurima sawab. Wa fi isnadihi al-Qasim, maka sesungguhnya al-musab yang ditimpakan musibah, yang ditimpa musibah adalah man khurima sawab, orang yang diharamkan pahala. Wa fi isnadihi al-Qasim, tapi dalam sanadnya ada al-Qasim bin Ubaidillah bin Amr wa huwa matruk. Ada seorang rawi namanya Qasim bin Ubaidillah bin Amr, dan dia itu matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Jadi orang ini kalau menyampaikan hadis, hadisnya ditinggalkan, yakni matruk, daif ya, hadisnya lemah gitu. Tiga hadis yang beliau sebutkan lemah semua. Lemah semua gitu. Yang keempat, hadis keempat tentang takziah. Yang ketiga lemah semua. Akhrajahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ini sahih. Yang ini yang sahih. Rahimahumallahu taala min hadisi Usamah bin Zaid, dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala. Dia mengatakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ursilat fa arsalat ilaihi ihda banatihi. Salah satu dari putri Nabi itu mengutus, ya, mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tad'u, yakni mengundang Nabi, tad'uhu, mengundang Nabi. Wa tukhbiruhu, dan memberi kabar kepada Nabi. Anna sabiyan laha, bahwasanya anak kecil miliknya, milik putri Nabi tersebut, au ibnan laha, atau anak laki-laki milik putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, fil maut, meninggal. Jadi anaknya meninggal. Faqala li rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan tadi. Jadi ada utusan kepada Nabi ngabari kalau putranya meninggal. Ya, putranya meninggal. Rasul berpesan kepada utusan tadi, irji ilaiha, kembali kepadanya, kembali ke putriku tersebut. Fa'ah birha, maka kabarkan kepadanya, annallahu anna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah yang dia ambil. Jadi anak yang mati tersebut milik Allah, diambil oleh Allah, ya sudah, punyanya Allah, diambil oleh Allah gitu. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil gitu. Jadi Allah mengambil punyanya sendiri. Ya, makhluk Allah punyanya Allah, diambil oleh Allah, ya sudah gitu. Sabar gitu. Walillahi ma'ata, dan milik Allah lah apa yang diberikan. Kalau Allah memberi, pemberian itu milik Allah. Kalau Allah mengambil, ya itu punyanya Allah, diambil, ya sudah, haknya Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa kullu shay'in indahu bi ajalim musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah bi ajalim musamma, sudah ditentukan waktunya, waktu meninggalnya kapan, sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Famurha fal tasbir, maka perintahkan kepadanya, ini kepada putri Nabi, fal tasbir, hendaknya bersabar, wal tahtasib, dan hendaknya mengharap pahala, hendaknya mengharap pahala gitu. Ini nasihat Nabi kepada putrinya, dipesankan kepada utusan tadi. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, fayam bagi at-ta'ziyatu bihadihil alfadi, maka hendaknya, kata beliau, takziah itu dengan kalimat ini gitu. Yani as-sabitati yang ada fis sahih, dalam sahih gitu. Layak dilu anha ila ghairiha, tidak berpaling darinya kepada lafat yang lain atau makna yang lain gitu. Jadi hendaknya takziah itu mengucapkan ini, sabar nggih. Wong kagungane Allah dipundhu dening Allah, kita namung nglampahi. Seperti itu. Jadi sabar ya. Jadi menasihati sabar gitu. Karena ini milik Allah, diambil oleh Allah, maka kewajiban kita cuma sabar gitu. Jadi takziah itu seperti itu kalimatnya gitu. Jadi mengucapkan kepada keluarga yang ditinggal kalimat seperti ini, kata Imam As-Saukani rahimahullah ta'ala gitu. Ya, nasihati untuk sabar gitu. Sabar gih, mugi-mugi pikantuk gantos yang langkung saya gitu. Anaknya meninggal, didoakan seperti itu ya, nanti lahir lagi anak yang lain yang lebih baik, itu harapannya gitu. Maka yang sahih satu ini, sehingga disyariatkan takziah tiga hadisnya dhaif, yang empat, yang keempat sahih, sehingga yang keempat ini mencukupi sudah untuk dalil disyariatkannya takziah. Bahasa kita berbela sungkawa, yakni menghibur keluarga mayit gitu. Yang ke-14, poin terakhir dari pembahasan ahkamul janais. Oh, ada tambahan. Takziah itu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wala tuhaddu at-takziyatu bisalah sati ayamin, tidak dibatasi takziah itu dengan 3 hari. Karena banyak hadis yang dhaif yang menyebutkan takziah itu 3 hari. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang benar tidak dibatasi waktu. Wala yatajawazuha, dan juga tidak dibatasi lebih dari 3 hari. Bal mata ro'a al-fa'idata fi ta'ziyati atabiha, bahkan kapan dia memandang takziah itu berfaedah walaupun lebih dari 3 hari, maka hendaknya dia datang takziah gitu. Jadi orang ditinggal mati itu sehari mungkin banyak yang menghibur, hari kedua masih banyak yang menghibur, hari ketiga, kelima, ketujuh, ke-10, ke-15, sudah enggak ada yang menghibur. Padahal dia masih bersedih. Padahal dia masih bersedih. Maka di waktu-waktu seperti itu masih boleh takziah, datang ke rumahnya, ya, menasihati sabar, ya, dinasihati untuk sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi tidak dibatasi hari. Karena terbukti kadang ketika yang meninggal itu orang-orang yang sangat betul-betul dia cintai, dia itu sedih berkepanjangan. Sedih berkepanjangan, akhirnya hilang selera makan, akhirnya enggak makan, kurus sekali, akhirnya dalam waktu hitungan bulan menyusul orang yang dicintai. Ini karena apa? Tidak terhibur. Jadi tiap hari berlarut-larut kesedihannya memikirkan yang meninggal dunia. Gitu. Maka Syekh Sa'di rahimahullah dalam kutaib kecil, orang itu kalau kena musibah hendaknya segera membuat kegiatan. Ya, membuat kegiatan. Hartanya hilang gitu misalnya. Sedih. Bikin kegiatan biar terlupakan. Nanti dapat harta yang baru lagi, harta yang hilang terlupakan gitu. Atau ada keluarganya yang hilang, meninggal. Bikin kegiatan. Dengan kegiatan bekerja sehari-hari ataupun yang lainnya, itu akan terlupakan. Tapi kalau duduk melamun, ya setelah ditinggal mati, ya beberapa hari, berhari-hari bahkan berbulan-bulan melamun, maka ini bahaya. Kesedihan akan berlarut-larut. Maka hendaknya segera membuat kegiatan. Kalau petani ya segera ke sawah, ya pedagang segera berdagang, ya seperti itu. Kegiatan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun yang orang-orang tertentu yang tidak dibolehkan untuk pindah dari rumahnya, ya tetap menjalani masa iddah di situ. Seperti wanita ditinggal mati suaminya, dia tinggal di rumah kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari tinggal di situ. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan ya terpaksa gitu. Jadi menjalani berkabung itu di rumah suaminya, di rumah suaminya gitu. Selama 4 bulan 10 hari. Kalau memungkinkan. Seperti itu. Maka kalau ada orang yang ditinggal mati oleh keluarganya kemudian sedih berlarut-larut, maka tetap dirasyariatkan takziah, datang menghibur seperti itu. Supaya sedihnya berkurang, dinasihati untuk segera membuat kegiatan gitu, biar enggak berkepanjangan kesedihannya. Berikutnya. Jadi ikut taklim seperti biasanya gitu. Kegiatan keseharian. Jadi dengan kesibukan itu terhibur seperti itu. Berikutnya yang terakhir ke-14. Masru'iyatu san'it ta'ami li ahlil mayyiti. Disyariatkan membuat makanan bagi keluarga mayit. Jadi kalau ada orang meninggal, itu ada pihak yang membuat makanan dikasihkan kepada keluarga mayit. Kan enggak mungkin keluarganya meninggal kok masak-masak kan gitu. Maka pihak lain seperti itu. Amma masru'iyatu ihda'it ta'ami. Adapun disyariatkan menyediakan makanan li ahlil mayyit, untuk keluarga mayyit. Fali hadisi Abdullah bin Ja'far, berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, Lamma ja'a na'yu Ja'far, na'yu Ja'farin ya. Maka tatkala telah datang berita kematian Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, khina kutila, tatkala beliau dibunuh ya, terbunuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u li'ali Ja'far, li'ali Ja'farin, buatlah untuk keluarga Ja'far ta'aman, makanan. Faqat atahum mayusghiluhum, sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan, yakni menyedihkan. Ya, ditinggal mati Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi memerintahkan untuk para sahabat yang lain membuat makanan, itu membuat makanan. Jadi itu yang disyariatkan. Adapun tradisi di daerah kita ini kebalik. Jadi di keluarga mayit itu yang masak. Ya walaupun bukan keluarganya yang masak, ya tetangga. Tapi bahan-bahannya dari keluarga mayit. Jadi orang ditinggal mati itu malah tambah beban. Bahkan ada sebuah daerah itu nyembelih kambing, diambilkan dana dari kas, mungkin kas RT dulu ya, atau istilahnya duit lahir mati. Jadi ada kas gitu, tabungan, namanya duit lahir mati. Jadi duit ini untuk jagani kalau ada orang mati, dipakai dulu. Nanti dibayar, diganti setelah selesai proses penguburan. Ya, duit lahir mati. Jadi ada yang nyembelih kambing. Jadi ketika ada yang mati gitu, nyembelih kambing, sudah enggak disuruh, otomatis. Jadi makan-makan di situ. Jadi tertimpa kesedihan, malah makan-makan gitu. Dan itu masih banyak sampai sekarang. Jadi malah makan-makan gitu, masak-masak ya, seperti itu. Nyembelih kambing. Kalau malu, yang makan di situ dibungkus bawa pulang. Gitu. Ya, seperti itu. Nanti kalau selesai penguburan, pihak keluarga mayit bayar hutang dari uang kas itu tadi untuk nyembelih kambing itu tadi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan segera dihilangkan perkara tersebut. Ya. Karena itu menyelisih syariat. Seharusnya pihak tetangga itu masak ya di rumah ya, pakai biaya yang tidak diganti gitu. Jadi pihak sebagian daerah itu ada yang dikelola oleh ibu-ibu PKK gitu. Jadi ibu-ibu PKK kalau ada yang meninggal langsung ada dana untuk masak-masak, dikasihkan orang yang meninggal dunia, seperti itu. Sehingga keluarga mayit enggak mikir masak, sudah. Yang namanya orang nanti kan lapar gitu. Ya, kadang keluarga mayit itu karena ada musibah kehilangan rasa lapar. Tapi lama-lama ya muncul lagi rasa laparnya gitu. Ya harus makan gitu. Seperti itu. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa shahahahu Ibnu Sakan, wa hasanahu At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Ibnu Sakan dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu jami'an. Seperti itu. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tinggal 3 baris selesai pembahasan jenazah. Adzan dulu ya, kita selesaikan. Adzan dulu baru diselesaikan. 3 baris tak. Perlu antum garis bawah di baris-baris terakhir itu. Jadi perkara yang sangat penting, yang punya kitab di garis bawah. Wa akhraja nahwahu Ahmad wa Tabarani wa Ibnu Majah min hadisi Asma binti Umais Umi Abdillah bin Ja'far, dan meriwayatkan yang semisal hadis tadi Al-Imam At-Tabarani, Ibnu Majah, dari hadis Asma bintu Umais Ummu Abdillah bin Ja'far. Tapi sanadnya ada maqal. Ini dibicarakan, ini diperselisihkan kesahihannya. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Majah bi isnadin sahihin, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, min hadisi Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ini yang antum perlu perhatikan, antum garis bawahi, antum ingat-ingat ketemu riwayat ini di kitab ini gitu. Perhatikan kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayiti wa sina'ati ta'ami ba'da wafatihi minan niyahati. Kami ya, kunna kami na'uddu menganggap, al-ijtima'u berkumpul ya, berkumpul ila ahlil mayit di keluarga mayit. Jadi tonggo teparo itu berkumpul 7 hari, kalau di daerah kita 7 hari. Jadi malam pertama, kedua, ketiga, sampai 7 malam berkumpul, makan tempe goreng, ngobrol, gedang goreng gitu. Itu menunya. Jadi ya ngobrol, cuma ngobrol, makan pisang goreng, tempe goreng, wedangan gitu. Berkumpul selama 7 hari. Dan di malam ketiga ada selamatan. Malam ketujuh ada selamatan. Jadi selamatan itu hari kematian hari pertama. Jadi nyembelih ayam gitu. Sama kalau matinya hari jelek, tiba guntur apa tiba asat, bikin tumpeng tengel gitu. Jadi tumpeng sama panggang. Karena kalau orang Jawa meyakini kalau bapaknya atau ibunya mati itu tiba guntur apa tiba asat, itu nanti anaknya jadi miskin. Jadi orang mati itu dihitung. Kalau matinya setupaing gitu misalnya. Setupaing itu 18 dihitung. Gunung, guntur, segoro, asat. Gunung, guntur, segoro, asat. Gunung, guntur, segoro, asat. Gunung, guntur, asat pas asat ya gitu. Jelek, asat. Berarti nanti anaknya kasaten rezekine gitu. Maka bikin tumpeng tengel biar anaknya enggak miskin gitu. Hari kematian itu ada selamatan. Hari ketiga, malam ketiga, selamatan lagi. Lah ini tergantung, kalau yang kaya ya pakai panggang gitu, kalau enggak ya paling telur, tahu, tempe, telur gitu. Malam ketujuh, selamatan lagi. Ini masak-masak besar gitu. Nah, berkumpul terus membuat makanan setelah wafatnya orang yang meninggal tadi termasuk niyahah. Niyahah itu kadar lebih dari menangis, menjambak-jambak rambut, menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju, meraung-raung petian gitu. Itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpul-kumpul wedangan, mangan tempe goreng, makan tahu goreng, makan pisang goreng, ya, berkumpul-kumpul atau telung dinanan atau pitung dinanan itu termasuk niyahah, perkara yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya, di garis bawahi seperti itu. Dalilnya, kenapa ahlu sunnah enggak ikut-ikutan? Dalilnya ini, itu. Wala yu'aridu hada maqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memerintahkan membuat makanan. Itu tetangga membuat makanan dikasihkan tuan rumah gitu. Kalau ini enggak, tuan rumah membuat makanan, tetangga berkumpul makan-makan bareng, itu yang dilarang gitu. Tapi kalau tetangga bikin makanan diantar ke keluarga mayit, itu yang sunnah. Tapi kalau keluarga mayit bikin makanan, tetangga-tetangga yang datang makan bareng-bareng, pisang goreng, tempe goreng, gedang goreng, itu yang dilarang, seperti itu. Jadi kebalik, karena kebalik dengan syariat. Dengan demikian selesai dari pembahasan ahkamul janais. Dan insyaallah di lain waktu kita masuk pembahasan zakat, yakni zakat hewan, zakat binatang ternak. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatafadalu barakallahu fikum.